Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Melanjutkan pembahasan tentang asy-syafa'ah, bab tentang syafa'at, kita telah lalui jenis-jenis syafa'at sebagiannya. Telah disebutkan bahwa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 syafaat. Ada yang bisa menyebutkan apa saja 3 syafaat yang dikhususkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam? Naam. Syafaatul uzma. Naam. Yang kedua, syafaat bagi ahlul jannah, liyadkhulul jannah, untuk supaya mereka memasukinya. Dan yang ketiga, asy-syafa'ah fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha, bagi seseorang yang telah ditetapkan masuk agar tidak memasukinya. Dan sebaliknya, fi man dakhalaha an yakhruja minha, dan siapa yang telah atau sudah masuk di dalamnya agar dikeluarkan melalui asy-syafa'ah. Maka 3 jenis yang telah disebutkan itu kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kita melanjutkan bagian yang kedua, asy-syafa'atul 'ammah. Pembahasan kita masih menindaklanjuti tentang masalah syafa'at agar tuntas tentang pembahasan asy-syafa'ah. Yang kedua adalah asy-syafa'atul 'ammah lahu sallallahu alaihi wasallam. Syafa'at yang sifatnya umum bagi beliau sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il mu'minin, dan juga untuk seluruh kaum mukminin. Bagi beliau juga dan juga untuk seluruh kaum mukminin. Maka Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebutkan wa hiya anwa', maka terbagi beberapa jenis. Beliau sebutkan ada beberapa di antaranya. Yang pertama, asy-syafa'ah fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Syafa'at bagi orang yang telah Allah tetapkan untuk masuk ke dalam an-nar agar tidak jatuh untuk dimasukkan ke dalamnya. 6. Hal ini berdasarkan dalil yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu," tidaklah seorang muslim itu meninggal dunia, "fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan," yang disolatkan jenazahnya sebanyak 40 orang, "la yusyrikuna billahi syai'a," yang mereka itu tidak menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. "Illa syafa'ahumullahu fih," melainkan Allah Jalla wa'ala akan syafa'ati baginya. Nah, maka syafa'at yang seperti ini adalah bermanfaat. Nah, untuk terhindarnya an-nar bagi seseorang hamba yang mestinya dia masuk ke dalamnya, tercegah dengan sebab asy-syafa'ah. Nah, itu yang pertama, dan ini nampaknya sudah kita bahas. Kita lalui secara singkat saja. Jenis yang kedua, asy-syafa'ah fi man dakhala an-nar an yakhruja minha. Syafaat yang diperuntukkan bagi orang yang telah masuk ke dalam an-nar untuk keluar darinya. Berdasarkan riwayat hadis yang mutawatir. Riwayatnya mutawatir dan telah sepakat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam masalah ini. 6. Dan ahlul millah telah bersepakat kecuali dua ta'ifah, dua kelompok firqah. Siapa kedua itu? Al-Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Mereka mengingkari keberadaan syafaat yang diperuntukkan pelaku maksiat secara mutlak. 6. Karena mereka memandang bahwa pelaku dosa besar itu mukhallad finnar, itu kekal di neraka selama-lamanya, berarti dengannya tidak akan bisa keluar. Sehingga sebab itu tadi, siapa yang sudah kekal sehingga tidak bermanfaat syafaat. Demikian menurut mereka. 6. Yang ketiga, asy-syafa'a fi raf'i darajatil mu'minin, syafaat yang terkait diangkatnya derajat kaum mukminin. Kesimpulan ini terambil dari doanya kaum mukminin sebagian terhadap sebagian yang lain. Seperti doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Salamah. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi wa khlufhu fi aqibih. Ya Allah, ampuni untuk Abu Salamah dan angkat derajatnya pada jajaran orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dan luaskan baginya di kuburnya, terangi baginya di dalamnya, dan gantikan baginya pada keturunannya dengan ganti yang baik. 6. Menunjukkan bahwa syafaat di sini terkait diangkatnya derajat bagi orang-orang yang beriman. 6. Tiga jenis tadi adalah syafaat yang bersifat ammah, bersifat secara umum. Kemudian diangkat satu pertanyaan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Fa in qila, jika ada yang bertanya, "Inna syafa'ah la takunu illa bi'idznih subhanah," bahwa syafaat itu sudah kita ketahui bahwa tidaklah akan terjadi atau berlangsung melainkan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana dikatakan doanya seseorang terhadap saudaranya itu sebagai syafaat? Seperti kita mensolati jenazah, mendoakan saudara kita yang telah mendahului kita. Nah, doanya seseorang terhadap saudaranya dikatakan sebagai syafaat, padahal belum mendapatkan izin dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan atau iskal atau permasalahan ini? Bahwa syafaat, telah kita tahu, tidaklah bisa berlangsung kecuali dengan izin Allah. Maka bagaimana dikatakan doanya seseorang terhadap saudaranya itu sebagai syafaat, padahal Allah Jalla wa'ala itu belum mengizinkannya. 6. Ada yang bisa jawab? Al-jawab, jawabannya kita diajari beliau. Innallaha amara bi an yad'uwal insan li akhihil mayyit. Bahwa Allah Jalla wa'ala telah perintahkan seseorang untuk mendoakan saudaranya yang mayyit, yang telah meninggal dunia. Alaysa kadzalik? Bukankah Allah telah perintahkan itu? Wa amruhu biddu'a idnun. Maka perintahnya Allah untuk mendoakan itu idnun, itu merupakan izin. Wa ziyadah, dan sekaligus tambahan. Nah, bukan hanya izin lagi, bahkan diperkuat lagi. Nah, idnun wa ziyadah. Amruhu biddu'a, perintahnya Allah kepada hamba untuk mendoakan saudaranya itu sudah merupakan bentuk izin wa ziyadah, dan juga sebagai ziyadah. Tentang ini tidak disebutkannya di penjelasan kitab Tauhid. Kita ambilkan syarahnya Syekh Utsaimin di syarah kitab yang lainnya. 6. Maka jelas ini tadi ya, bahwa dari mana itu bisa terwujud kalau Allah Jalla wa'ala tidak mengizinkannya? Kita jawab, Allah telah perintahkan untuk mendoakan. Maka perintah tadi itu sudah menunjukkan izin dan juga ziyadah sekaligus. Sedangkan syafaat yang tertolak, apa yang disangka oleh para penyembah kubur dari apa yang mereka sembah, maka sudah yang kita bahas sebagai syafa'ah batilah, syafa'at yang batil. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala tidak izinkan seseorang pun untuk memberikan syafa'at, melainkan terhadap siapa yang Allah ridhai, dan juga Allah ridha kepada yang disyafa'ati. Bisa difahami? InsyaAllah. Nah, kita tambahkan, termasuk jenis syafaat yang ammah. Kalau tadi sudah disebutkan 3, kita ambilkan apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizah. Kalau tadi sudah 3, maka yang berikutnya yang 4. Yang 4, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi man istawat hasanatihim wa sayyiatihim. Syafaatnya beliau terhadap seseorang yang sama kebaikannya dan kejelekannya. Amalan solehnya sama timbangannya dengan amalan ghairu salih, amalan yang tidak baik. 50-50. Maka bagaimana memposisikan orang ini? Apakah dia termasuk ahlul jannah ataukah termasuk ahlul nar? Maka di sini terkait pula dengan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika kondisi pada pertengahan supaya berat timbangannya ke sebelah ke arah al-jannah, maka melalui syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bisa masuk ke dalam al-jannah. Yang mereka ini diistilahkan dengan ahlul a'raf. Ahlu al-a'raf ala qawlin, menurut satu pendapat. Demikian kata beliau. Keadaan yang seperti ini diistilahkan dengan ahlul a'raf. Nah, maka yang keempat ini belum kita bahas, belum ada sebelumnya. Kita dapatkan melalui penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, yang kelima. Yang kelima, syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkait sebagian orang-orang yang beriman masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kita masih ingat tentang riwayat ini. Adanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Naam. Siapa di antaranya? Naam. Siapa di antara pemilik atau yang berhak untuk termasuk darinya, masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, berdasarkan riwayat, itulah sahabat yang bernama Ukashah. Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Naam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kebaikan baginya, bahwa akan ada dari umatku sebanyak 70 ribu orang yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Naam. Maka ketika beliau katakan demikian, maka Ukashah menyatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah Jalla wa'ala agar aku termasuk darinya, termasuk dari 70 ribu. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam awfi makna menyatakan anta minhum, engkau adalah termasuk dari mereka. Beliau menyatakan ini tentunya berita atau wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Nah. Kemudian ada seseorang lagi yang berdiri menyampaikan permintaan sebagaimana yang diminta oleh Ukashah. Ya Rasulullah, doakan aku kebaikan, doakan aku supaya aku termasuk dari mereka. Apa jawaban beliau? Apakah jawaban beliau itu sama seperti kepada Ukashah? Anta minhum? Beliau jawab, sabaqaka biha Ukashah. Telah mendahuluimu tentang apa yang kamu minta tadi dari Ukashah. Atau makna bahasa lain, engkau tidak termasuk. Naam. Tetapi Rasulullah SAW menggunakan jawaban diplomasi yang indah. Beliau menolak dengan jawaban sabaqaka biha uqashah. Dan ternyata di akhir hidupnya orang ini tadi mati dalam keadaan nifaq. Naam. Maka apa yang beliau sampaikan tadi sekali lagi bukan dari pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu dari Allah jalla wa ala, bahwa Uqashah termasuk ahlul jannah, bahkan termasuk ahlul jannah tanpa hisab, tanpa azab. Yang tentunya kita mohon kepada Allah jalla wa ala mudah-mudahan kita tergolong darinya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70,000 tadi, semua adalah berkaitan dengan kehendak Allah jalla wa ala. Naam. Maka ini syafaat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga selain beliau. Siapa yang dimaksud dengan selain beliau? Baik itu al-anbiya, para nabi, dan juga al-malaikah, para malaikat Allah, was-siddiqin, mereka yang jujur keimanannya, dan juga asy-syuhada, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Maka syafaatnya itu bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, ada berapa tadi? Yang amah ada 5. 3 yang sudah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ditambahkan lagi 2 dari yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Maka jadilah semuanya berapa? 8. Ya, 3 yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian 5 yang untuk beliau maupun selain beliau dari kaum mukminin. Naam. Berdasarkan ini semua, ahlul sunnati wal jamaah yu'minuna bihadhihi syafa'at. Ahlus sunnah wal jamaah beriman dengan seluruh syafa'at-syafa'at tersebut. Kulliha, semuanya. Lithubuti adillatiha. Kenapa? Karena telah pasti, telah jelas dalil-dalilnya. Wa annaha la tatahaqqaq illa bi syartain. Dan itu tidaklah akan terwujud melainkan dengan 2 syarat yang sudah disebutkan. Nah, yang sudah kita ketahui, bahkan ada 3 termasuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah syafaat, Syekh Al-Fauzan menyebutkan manusia terbagi menjadi 3 bagian. Mensikapi tentang syafaat, manusia tergolong menjadi 3 kelompok. As-sinful awwal, golongan yang pertama, ghalau fi isbatiha, yang ekstrim, yang melampaui batas di dalam menetapkannya. Siapa saja mereka itu? An-Nasara, kaum Nasara, wal musyrikun, dan kaum musyrikin, wa gulatis sufiyah, dan ekstrimnya kaum sufiyah, wal kuburiyun, dan mereka-mereka yang melakukan penyembahan kepada kuburan. Nah, mereka ini tadi ghalau fi isbatiha, melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? حيث جعلوا شفاعه. Tatkala mereka jadikan syafaat itu, man yu'adzimuna indallah, orang yang mengagungkannya di sisi Allah. Kasyafa'atil ma'rufa fid dunya indal muluk, seperti syafaat yang dikenal di dunia ini di hadapan para raja-raja. Fatalabuha min dunillah, maka mereka memintanya selain Allah. Kama dzakarallahu dzalika 'anil musyrikin, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang itu terhadap kaum musyrikin. Nah, bukankah mereka itu meminta-minta syafaat secara batil yang tidak diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala, seperti layaknya seseorang minta syafaat kepada para pembesar-pembesar, kepada para raja-raja, yang itu bisa diterima, bisa ditolak. Sedangkan syafaat yang diharapkan dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa terwujud, tentunya haruslah terpenuhi syaratnya. Tetapi mereka tidak, mereka menganggap pasti terwujud. Ini menunjukkan sikap ghalau, sikap ghulu di dalam menetapkan syafaat. Kita telah mengetahui bahwa syafaat tidaklah bisa berlangsung kecuali dengan izin Allah. Ridhonya Allah kepada yang mensyafaati, ridhonya Allah kepada yang disyafaati. Sehingga jangan kemudian mengelulukan syafaat sementara yang kalian harap, yang diharapkan oleh mereka itu syafaat yang tidak sama sekali diridhoi oleh Allah Jalla wa'ala. As-sinfatsani, jenis yang kedua, hum al-mu'tazila wal-khawarij, kaum yang telah disebutkan tadi, kaum mu'tazila dan kaum khawarij. Kenapa mereka? Ghalau fi nafyi syafa'ah, mereka berlebih-lebihan di dalam masalah meniadakan syafa'at. Kalau tadi menetapkannya, kalau ini ekstrimnya dalam masalah peniadaan, bahwa syafaat itu tidak ada. Dengan pakai dalil mungkin, dalil-dalil yang disebutkan, yang sementara telah kita tahu, yang menyebutkan tidak adanya syafaat itu adalah syafaat yang batil. Maka dua kelompok tadi ghulu di dalam meniadakan syafaat. Fa'angkaru syafaatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu mengingkari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'ah ghairihi fi ahlil kabair, dan syafaatnya selain beliau terkait pelaku dosa besar. Bisa difahami? Yang ketiga, kelompok yang ketiga, dan inilah yang selamat, hum ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana prinsip dari al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ini? Asbatus syafa'ah, menetapkan adanya syafaat. Ala wifqi ma ja'at bihi an-nusus, yang sesuai apa yang telah datang dari an-nusus, nas-nas Al-Qur'aniyah wal ahaditsun nabawiyah, baik dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitakan, maka siap kita untuk menerima dan mengimaninya, baik Al-Quran maupun hadis yang sahih. Fa'athbatus syafa'ah, maka kelompok ini menetapkan adanya syafa'at. Bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Tidak sewenang-wenang kemudian syafa'at itu bisa berlangsung, melainkan ada syarat-syaratnya. Berikutnya disebutkan di dalam aqidah Al-Wasitiyah, adanya suatu kaum yang Allah keluarkan dari neraka bighairi syafa'ah, tanpa syafa'at. Adanya suatu kaum yang Allah keluarkan dari neraka bighairi syafa'ah. Kenapa itu bisa berlangsung? Bal bifadlihi wa rahmatih. Semata dengan fadilah dan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maksud matan itu yang disebutkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah, bahwa Allah Ta'ala yukhrij min usatil mu'minin man sya'ah. Allah Jalla wa'ala keluarkan pelaku maksiat dari orang-orang yang beriman. Adanya orang-orang yang beriman yang melakukan maksiat, Allah keluarkan man sya'ah, sesuai yang Allah kehendaki. Bighairi syafa'ah, tanpa syafa'at. Wa hadza min ni'matih. Dan ini merupakan nikmatnya Allah Jalla wa'ala. Orang beriman tidak lepas dari dosa, kemaksiatan. Nah, yang tadi telah kita tahu bisa memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam an-nar dulu, baru kemudian bisa keluar dengan syafaat. Tapi ada juga yang bisa keluar pula tanpa dengan syafa'ah, semata dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan nikmat Allah. Fa inna rahmatahu sabaqat ghadabuh. Karena rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Sehingga para nabi dan orang-orang saleh dan malaikat dan selain mereka bisa mensyafaati. Hatta la yabqa illa rahmah arhamur rahimin. Sehingga tidaklah tersisa melainkan rahmatnya arhamur rahimin, zat yang maha rahim, maha penyayang kepada hambanya. Fayukhrij minan nar. Maka Allah keluarkan dari neraka. Man yakhruj, siapa yang memang akan keluar. Biduni syafa'ah, tanpa syafa'at. Hatta la yabqa finnar illa ahliha. Sehingga tidak tersisa di neraka itu kecuali memang penduduknya. Kecuali yang memang berhak menjadi penghuninya. Alladzina hum ashabun nar, yang mereka itu adalah penghuni-penghuni an-nar. Telah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhain, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallaha ta'ala yaqul, Allah Jalla wa Ala menyatakan, syafa'atil malaikah, malaikat telah memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi telah memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan orang beriman pun telah memberikan syafaat. Wa lam yaqqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali zat yang maha penyayang arhamur rahimin. Fa yaqbid qabdah minan nar, maka Allah genggam dengan genggaman nerakanya tadi. Digenggam, ditahan panasnya neraka tadi. Fayukhrij minha kauman, maka keluarlah darinya suatu kaum. Lam ya'mal khairan qat, yang belum pernah berbuat baik sedikitpun. Nah, belum pernah berbuat amalan soleh. Tapi kemudian Allah keluarkan. Siapa kira-kira? Sebagai contoh, kisahnya pembunuh 100 jiwa. Ya, masih ingat kita? Membunuh 99 jiwa. Tanya di mana ada orang alim. Ada sebagian masyarakat nunjukkan di sana. Didatangi orang itu. Dia tanya, apakah ada pintu taubat buat saya? Saya telah melakukan dosa, menumpahkan darah 99 jiwa. Apakah saya kira-kira masih ada pintu taubat? Karena ini bukan alim yang betulan, mungkin dia lemah sedikit ilmunya sehingga menyatakan tidak ada taubat bagimu, dosamu sudah terlalu besar, berapa darah sudah kau kucurkan. Nah, jengkel marah pembunuh ini tadi sehingga ditebaslah, dibunuh pula orang ini tadi, genap menjadi berapa? 100. Tapi dia tidak putus asa. Dia tanya lagi, kira-kira ada lagi enggak orang alim? Didatangi setelah ditunjukkan. Tanya seperti pertanyaan tadi, dijawab, apakah ada pintu taubat? Naam. Siapapun hamba yang berbuat dosa, sekalipun buih di lautan, sebanyak buih di lautan, niscaya Allah Jalla wa'ala akan ampuni. Maka dia lega dengan jawaban itu. Dan si alim memberikan saran agar engkau tinggalkan daerahmu yang su', yang jelek, yang dengan itu engkau terkontaminasi, engkau terpengaruhi oleh masyarakat tersebut sehingga sampai engkau berbuat seperti ini. Maka tinggalkan, tujulah ke daerah yang masyarakatnya dominan taat kepada Allah. Di mana itu? Di sana. Berangkatlah orang ini tadi. Sampai di tengah perjalanannya menemui ajalnya. Disebutkan dalam riwayat, baru separuh jalan yang dia tempuh meninggalkan daerah negatif menuju daerah positif. Maka kemudian di situ malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Kata malaikat azab, dia termasuk ahlun nar. Walaupun dia sudah ada keniatan taubat, tetapi dia belum berbuat apa-apa kebaikan. Malaikat rahmat menyatakan tidak, dia sudah punya keniatan baik. Seandainya dia ajal belum sampai kepada dia, niscaya dia akan perbaiki apa-apa yang sudah menjadi catatan hitam sebelumnya. Nah, maka kemudian disebutkan dalam riwayat, orang ini tadi menjorokkan dengan kepalanya dan dadanya. Karena dia posisi di tengah-tengah, menjorokkan ke arah positif, ke daerah ketaatan, supaya menunjukkan 50 sekian, lebih sekian persen. Nah, sehingga dia sudah banyak meninggalkan daerah negatifnya menuju daerah positifnya. Kemudian dengan itu Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam Al-Jannah. Nah, jadi adanya manusia atau suatu kaum yang Allah masukkan ke dalam jannah, Allah keluarkan dari an-nar, walaupun belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Semua tadi bisa berlangsung dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Nampaknya itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita faham apa yang kita bahas dari awal tentang bab syafaat, baik dari sisi dalilnya, jenis-jenisnya, pembagiannya, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk dalil-dalil yang disebutkan oleh muallif terkait dengan bab ini yang belum kita bahas dari mulai pembahasan bab ini. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan biiznillah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.